benar, begitu sempurna. Setiap nafasku cukup tiga kata saja untuk ungkapkan yang aku rasa. Cukup tiga kata saja, aku mau kamu. Setiap nafasku cukup tiga kata saja.